بسم الله الرحمن الرحيم. Yang telah kita sebutkan pada pembahasan kemarin, fawaid at-taubah. Man yahfad al-hadith hadith Abi Hurairah rawahu Ahmad al-Tirmidhi al-Wahhab. Baik. Siapa lagi yang hafal ini, Imam? Innal abda anda Yaqub, ha? Hai Yaqub. Innal abda nuqtatun. Wa in naza wa istaghfar wa taba fiha zida fiha hatta ta'wa ala qalbihi taib. Di sini semakin banyak berbuat dosa maka hatinya semakin hitam, semakin mendapat apa, sulit untuk mendapat hidayah. Kemudian semakin banyak istighfar minta ampun kepada Allah, semakin bersih hatinya, tathir qulub. Faedah kedua, ayo Luqman. Apa faedahnya? Jangan lihat. Udah tadi. Ngelihat banyak temannya. Enda Moiz. Abdadil sayyad ilal hasanat ud-dalil. Baik, ini dalam surah Al-Furqan ayat 68, 69 di belakang masih undang-undang ngapain itu. Sampai ayat 70. Apa lagi keutamaan yang lain? Indah Zubair. Saya menghabiskan dosa. Ad-dalil. Muhammad Mamuju, dalil. At-ta'i min al-zam kaman la dambalah. Hadis. Hizman. Man yadkuruh. Allahi Mas'ud. Naam. Berikutnya fawaid yang lain, bahwa at-taubah sababun fi sa'atir rizq. Sabab fi sa'atir rizq, sebab lapangnya rizki. Dalam surah Nuh ayat 10-12, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, teruskan Nuh. Yursilis sama'a alaikum idrara. Jannatiu. Nah, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku mengatakan, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Dengan itu Allah akan menurunkan air dari langit dengan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan dengan itu juga Allah akan memperbanyak untuk kalian harta benda dan anak keturunan. Ini rezeki, harta itu rezeki. Demikian pula anak keturunan, itu merupakan rezeki. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan hujan itu juga, maka Allah akan menjadikan kebun-kebun. Ada tanaman-tanaman, ada kebun-kebun, dan juga menjadikan sungai-sungai. Sungai karena ada hujan. Kalau enggak ada hujan, mungkin enggak ada sungai lagi sudah. Ini dengan meminta ampun kepada Allah, bertobat kepadanya, ini semakin lapang rezekinya, semakin banyak anak keturunannya. Bisa dikatakan, bukankah banyak anak semakin habis nasinya? Itu kalau dalam teori makan. Rezeki tidak. Coba orang-orang yang mandul, kadang keluar duit 100 juta untuk bisa istrinya hamil dan bisa melahirkan. Kalau mungkin gotong royong bangun rumah, anaknya 20. Tidak perlu kita ngundang tukang, ya enggak. Nanti kalau ziarah pada hari Id, masing-masing bawa makanan 1 kilo untuk orang tuanya, sudah 20 kilo. Dan banyak perkara. Saya sebutkan, kalau kita memelihara hewan saja, memiliki ayam yang telurnya itu 50, lebih kita sukai daripada punya ayam telurnya hanya 2. Demikianlah orang-orang Arab terdahulu, orang-orang di zaman jahiliyah, bahwa dengan banyak anak itu merupakan rezeki tersendiri. Dalam teori matematika, anaknya 2 dan anaknya 10 mungkin ada salah satu. Lebih banyak keluar mana antara 10 dengan 2? Lebih banyak 10, mungkin 1 aja jadi anak soleh. Sudah bagus, bagaimana kalau 10 semua mintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya? Tentu akan kenikmatan yang sangat besar. Baik, ini sababun fi sa'atir rizq. Yang kedua, sababun, ini tambahan, ini yang kelima berarti. Fi ziyadatil quwwah. Ini semakin kuat. Jadi semakin kuat kondisinya. Dengan kita banyak istighfar, ini misalnya menghadapi musuh. Kalau kita ingin kuat, banyak-banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah SAW ketika mau hendak perang Badar. Dia banyak berdoa kepada Allah, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah innaka lan tubal fil ard. Ya Allah, kalau engkau binasakan sekelompok ini, engkau tidak akan disembah di dunia. Sampai waktu itu selendang Rasulullah SAW jatuh dan diambil oleh Bakar, Abu Bakar, dan diletakkan kembali. Banyak minta ampun kepada Allah. Dalam teori matematika tidak mungkin menang pasukan Rasulullah melawan orang kafir demikian banyaknya. Tapi dengan istighfar semakin kuat. Dalilnya adalah dalam surah Hud ayat 52 tentang kisah Nabi Hud. Surah Hud ayat 52. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Siapa yang meneruskan? Yursilis sama'alaikum midrara. Wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Wa la tatawallaw mujrimin. Wa ya qaumi. Wahai kaumku. Mintalah ampun kalian kepada Allah SWT. yursilis sama alaikum mitrara. Tentu Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan hujan yang deras. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan akan menambah kekuatan dengan kekuatan kalian. Wa la tawallaw mujrimin. Dan jangan kalian itu berpaling menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Demikianlah. Jadi nanti kalau ada peperangan antara orang kafir dan orang Islam, maka orang Islam hendaknya banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Dia akan semakin kuat kondisinya. Kalau dalam dunia hitam bagaimana? Untuk menambah kekuatan dengan bertapa. Nah, dengan bertapa lebih dulu, semedi. Ini akan tambah kuat. Bermunajat kepada Sang Yang Widi. Nah, kalau Islam, bermunajat kepada Allah SWT. Ini akan semakin kuat kondisinya. Demikian pula, At-Taubah, sababun fil hayatil hadiah al mutmainnah. Sababun fi hayatil hadiah al mutmainnah. Itu menjadi penyebab kehidupan yang tenang, sejahtera, tentram. Saya lihat dalam surah Hud ayat 3. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ikum mata'an hasan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaknya kalian minta ampun kepada Allah, Rabb kalian, bertobat kepadanya. Yumatti'ikum mata'an hasana, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian, kenikmatan yang bagus. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan karunia, keutamaan bagi orang-orang yang memiliki keutamaan. Di sini asyahid yumatti'ikum mata'an hasana. Allah memberikan kenikmatan kepada kalian dengan kenikmatan yang bagus, kehidupan yang tenang, yang tentram. Itu karena minta ampun kepada Allah, senantiasa bertobat kepadanya. Ini dalam surah Hud ayat 3. Kita lihat juga bahwa taubah sababun sababu al-falah. Sababul falah, al-falah bilha, sebab keberuntungan. Dalam surah Al-Qasas ayat 67, fa'amma man taba wa amana wa amila saliha fa'asa an yakuna minal muflihin. Fa'amma man taba wa amana wa amila saliha, maka adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, ini bertobat asyahid. Fa'asa ayyakuna minal muflihin, mudah-mudahan dia tergolong termasuk orang yang beruntung, yang berbahagia. Demikian pula dalam surah An-Nur ayat 31, watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihu. Watubu ilallahi jami'a, hendaknya kalian bertobat kepada Allah semuanya. Kalian semua bertobat kepada Allah, wahai orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Ditulisin minimal, tulis ayat yang dulu, nanti tulis setelah itu. Kalau enggak tulis dalilnya nanti enggak bisa nanti. Nah, dikasih dalil yang pertama tadi dalam surah Al-Qasas 67, kemudian dalam surah An-Nur ayat 31. Dan yang paling kita harapkan adalah terakhir. Sababun fi dukhul jannah. Sebab masuknya ke dalam surga. Ini yang paling kita harapkan. Tayyib dalam surah Maryam. Ya agak panjang ayatnya, fa khalafa min ba'di mukhalafun adwa'u sholata wa tabau syahawati fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizqum fiha bukratan wa 'ashiya. Ada berapa sampai berapa ini? Coba dilihat. Hah? 59 sampai 62. 59 sampai 62. Fa khalafa min ba'dihim. Ini nanti di belakang, nah jadi akan generasi setelah mereka itu adha'us shalah. Orang-orang yang senantiasa menyanyiakan salat. Ya, saya sebutkan kemarin kita berjalan menuju Jakarta, satu bis itu yang sholat mungkin hanya dua orang saja, satu bis sekitar berapa puluh orang itu. Pulang juga begitu, waktunya sholat tidak sholat, menyanyikan masalah sholat, wattaba'u syahwat, dan mengikuti hawa nafsunya. Kalau waktunya makan turun semua makan. Waktunya beribadah, tidak mau beribadah. Waktunya memenuhi perutnya, turun semua. Waktunya ngerokok, lagi ngerokok semua. Wahaka. Fasawfa yalqauna ghayya. Mereka itu akan menjumpai suatu keberpalingan, menyeleweng. Illa muntaba, kecuali orang bertobat. Wa amana wa amila salihah, beriman beramal saleh. Fa ulaika yadkhulunal jannah, mereka itulah yang akan masuk surga. Beriman beramal saleh, yang sebelumnya tidak salat menjadi orang yang salat. Nah begitu. Dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Jannati allati wa tarahmanu ibadah bil ghaib. Ini surga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang mengimani perkara ghaib. Innau kana wa'duhu ma'tiya, sunnya janji Allah itu akan datang. Pasti akan terjadi. Akan dirasakan nanti pada yaumul kiamah. Bagi orang bertobat, beriman, beramal soleh akan masuk surga. La yasma'una fiha lagwa. Tidak akan pernah mendengar di surga itu perkataan yang sia-sia. Illa salam, kecuali ucapan selamat. Tahiyatum fiha salam. Di dalamnya ada keselamatan, saling mendoakan satu dengan lain di surga. Dan bagi mereka itu rizki. Mukratau wa ansiya. Di pagi hari ataupun di sore hari terus-menerus mendapatkan rizki. Dari riwayat bahwasanya buah, kalau di dunia kan di atas, nanti di surga buah dibalik, tinggal metik, tidak perlu kita manjat pohon. Nah, habis sebagian menafsirkan bahwasanya itu karena sangat rendahnya, jadi bisa mengambil, jadi saking banyaknya dan bagusnya. Telah kita sebutkan juga ma'afil jannah sejarah ila wasaq wa min zahab, tidak surga, tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Kok bisa berbuah? Nah, batangnya emas, pohonnya pohonnya ini dari emas dan bisa berbuah. Demikian Allah jadikan perkara mudah. Nah, ini keuntungan yang sangat banyak yang didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa meminta ampun, bertobat kepadanya. Coba diulang kesimpulannya saja, Luqman, apa keuntungannya? Itu tuh bukunya. Hapuskan dosa. Hah? masuk ke dalam surga yang terakhir. Sofyan. Bisa rezekinya semakin lancar. Jadi rezeki sekali lagi bukan hanya sekedar duit. Anak yang soleh rezeki. Bisa istiqomah rezeki, bisa istighfar rezeki, ya enggak? Betapa banyak orang cuma baca istighfar aja enggak bisa. Enggak bisa. Istiqomah meninggal dalam keadaan husnul khotimah rezeki, ya enggak? Betapa banyak orang ketika maksiat tiba-tiba tertabrak mobil, pecah kepalanya, mati, selesai. Enggak bisa, enggak sempat istighfar dalam kondisi bermaksiat. Ini rezeki, rezeki itu banyak. Enggak hanya sebatas kasih duit, kasih kebun, bukan begitu. Banyak rezeki, bisa melihat dengan baik rezeki. Apalagi? Siadah al-quwah, tambah kuat. Kondisi kaum muslimin kalau banyak istighfar, banyak minta ampun, akan semakin kuat, bisa mengalahkan musuh Islam. Sabul falah, sebab keberuntungan. Ful jannah. Tathir. Tathirul qulub, sebab pembersih hati. Semakin banyak istighfar, bertobat, hatinya semakin bersih. Kalau bermaksiat semakin kotor. Semakin hitam hatinya, semakin sulit mendapat hidayah. Taibillahuna.